الله وبركاته. الحمد لله حق حمده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لمجده، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلام عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. الحمد لله. Kita melanjutkan kajian membaca buku Tafsir Salat. Dan insya Allah di kesempatan kali ini kita akan membaca dari mulai halaman 137 terkait fikih ruku' dan bagaimana cara ruku' yang sesuai dengan sunnah. Kita telah membahas renungan yang perlu kita hadirkan ketika melakukan gerakan ruku' di bab merenungkan makna gerakan ketika sholat. Dan itu sudah berlalu cukup lama ya. Bab tentang merenungkan makna gerakan dalam sholat ada di halaman 21. Merenungkan bagaimana cara melakukan gerakan sesuai sunnah, kemudian saya rinci masing-masing ketika berdiri apa yang harus kita renungkan, termasuk ketika ruku apa yang harus kita renungkan. Kalau yang ruku ada di halaman 28. Menghayati makna rukuk ketika sholat. Di bagian ini kita akan menyebutkan fikih tentang rukuk, kemudian macam-macam doa rukuk, berikut kandungan maknanya. Selanjutnya, kami ingin menegaskan bahwa doa rukuk yang dibaca setelah berada di posisi rukuk sempurna. Doa rukuk dibaca setelah berada di posisi rukuk sempurna. Membaca doa rukuk sebelum berada di posisi rukuk sempurna berarti membaca doa yang tidak pada tempatnya, sehingga tidak dihitung sebagai bacaan doa rukuk yang sah. Selanjutnya, sebelum kita mengkaji tafsir doa rukuk, kita akan mengupas beberapa fikih seputar rukuk. Tata cara rukuk sesuai sunnah. Berikut tata cara rukuk sesuai sunnah. Dan saya cantumkan dalilnya sehingga nanti semakin meyakinkan bagi para jamaah bahwa apa yang kita cantumkan ini sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam menekan lututnya. Menekan lututnya artinya memposisikan telapak tangan di posisi lutut. Jari-jari direnggangkan, telapak tangan mencengkram lutut. Jari-jari direnggangkan, telapak tangan mencengkram lutut. Yang kedua, posisi punggung datar lurus. Digambarkan para sahabat, andaikan ditaruh air di punggung Nabi SAW, ketika beliau rukuk, niscaya tidak akan tumpah. Maksudnya adalah, kalau ada sebuah wadah yang ditaruh di atas punggung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka wadah itu tidak tumpah. Karena posisi punggung Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lurus, sehingga wadah itu tidak tumpah ke kanan maupun ke kiri. Yang ketiga, beliau sallallahu alaihi wasallam agak merenggangkan siku tangannya ke samping. Dan ABC ini bisa kita jumpai dalam satu hadis. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Hadisnya diriwayatkan oleh At-Tabrani dalam Mu'jam As-Saghir. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza raka'ta fadha' kaffayka 'ala rukbatayk." Kalau kamu rukuk, letakkan telapak tanganmu di lututmu. Wafruj baina asabi'ik, dan renggangkan jari-jari tanganmu. Warfa' yadaika an jambaika, dan renggangkan sikumu ke samping badanmu. Sehingga saat rukuk, siku agak direnggangkan ke samping kanan dan kiri. Dan kenapa beliau renggangkan ke samping kanan dan kiri? Karena ketika tangan itu cukup panjang, kemudian diletakkan di lutut, dalam posisi rukuk, jika tidak direnggangkan, nah bisa jadi punggungnya jadi tidak lurus, tapi agak naik ke atas. Tapi kalau direnggangkan, nanti agak turun dikit sehingga lurus. Karena itu bisa jadi ini berbeda antara satu orang dengan orang yang lain. Maksimalkan lurusnya punggung. Artinya begini, kalau masyarakat Indonesia yang tangannya tidak lebih panjang dibandingkan mereka yang berada di Timur Tengah misalnya ya, dia melakukan rukuk sempurna di mana tangan, telapak tangan ditaruh di lutut. Namun ternyata ketika direnggangkan sedikit menyebabkan punggungnya itu turun. Maka seperti ini tidak perlu direnggangkan. Sehingga buat lurus saja, yang penting pokoknya punggung ini lurus. Tangan dibuat lurus, mencengkeram lutut, yang penting punggungnya lurus. Tapi bagi sebagian orang yang badannya tinggi, ketika dia rukuk dan dia tidak merenggangkan tangannya, maka biasanya agak sedikit naik ini ya. Nah, biar bisa turun lurus, tangannya direnggangkan. Sehingga beda adalah satu orang dengan orang yang lain. Intinya, wallahu ta'ala alam, jika jamaah ingin memastikan bahwasanya posisi rukuk Anda sudah benar punggungnya lurus, tolong minta dinilai oleh orang lain. Karena kadang kita gak terasa. Sehingga coba Anda rukuk, setelah di posisi rukuk, tanya ke istrinya atau tanya ke suami, ini sudah lurus belum? Ya. Kalau kemudian orang yang melihat dari luar mengatakan sudah lurus, turun dikit, naik dikit, pas. Nah, kunci bagian ini. Selanjutnya setiap Anda rukuk, Anda posisikan seperti ini. Sehingga nanti setiap rukuk persis seperti itu. Nah, ini cara gampangnya kalau ingin memastikan bahwasanya ketika kita rukuk kita sudah di posisi punggung lurus. Dulu waktu awal-awal belajar sholat ya, dan mempraktekkan hadis ini, jadi tangan direnggangkan ke samping, posisi rukuk saya agak pendek gini. Lalu diingatkan sama teman, kamu kalau rukuk terlalu turun, nah, coba sekarang naik dikit, pas sekian. Nah sekian kita kunci di situ. Berarti kalau rukuk di posisi seperti ini. Tayyib. Nah, kadang kita merasa kayaknya sudah lurus, padahal aslinya apa? Tidak lurus. Mungkin terlalu turun atau terlalu naik. Nah, biar lurus, minta penilaian orang. Kemudian kalau sudah dikasih tahu, sekian ini yang lurus. Nah, selanjutnya ketika rukuk, buat posisi seperti itu. Kemudian berikutnya, posisi kepala lurus dengan punggung. Tidak lebih tinggi dan tidak lebih rendah. Aisyah menceritakan, wa kana idza raka'a lam yushkhis ra'sahu wa lam yusawwibhu walakin baina dhalika. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila rukuk, kepala beliau tidak lebih tinggi dan tidak lebih rendah dari punggung, namun di antara keduanya. Sehingga kalau ini kepala, ketika rukuk lurus ya. Tidak lebih tinggi, tidak lebih rendah. Tapi lurus. Nah, ini juga kadang perlu penilaian orang. Sehingga Anda rukuk, punggung sudah lurus belum? Sudah. Sekarang kepala coba tundukkan dikit kepala, ditekuk dikit ya. Kepalanya ditekuk dikit. Nah, pas lurus. Baik. Sehingga di posisi ini ketika kita sudah sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, selanjutnya ada kunci, berarti kalau rukuk lakukan gerakan seperti ini. Apa bisa Pak? Itu kan geser-geser, berubah-berubah. Kenapa nggak bisa? Orang berlatih melakukan gerakan tertentu, itu kalau sudah dibiasakan, nanti dia akan bisa seperti itu. Contohnya, latihan silat. Gimana sih cara mukul yang benar? Itu guru kan ngajari, posisi tangan tuh kayak gini, Nanti kalau kamu mukul tuh kayak gini. Gimana sih cara nangkis yang benar? Oh, posisi tangan seperti ini, harus tinggi ini. Guru ngajari, nunjukkan dia, harus tinggi ini. Orang yang sedang latihan baris berbaris, gimana sih caranya hormat? Oh, itu enggak asal gitu ya, tidak waton naruh tangan di kepala, tidak. Dikasih tahu caranya gini. Ya. Hormat senjata caranya begini. Gimana sih caranya menari? Oh, gerakan menari kayak gini. Kemudian lekukan jari seperti ini. Sampai ada sekolahnya. Sekolah tari. Menunjukkan bahwasanya gerakan itu bisa dilatih dan bisa dibiasakan. Makanya kalau kita melakukan gerakan sholat dan banyak gerakan sholat kita yang masih belum sempurna, minta penilaian orang lain dengan mengacu kepada hadis, selanjutnya minta tolong, ini sudah cukup belum? Rukuk saya sudah benar belum? Sujud saya sudah benar belum? Selanjutnya biasakan seperti itu. Tayyib. Selanjutnya, pada saat posisi kepala itu lurus dengan punggung, pada saat posisi kepala lurus dengan punggung, Anda bisa melihat, pandangan itu melihat lurus ke arah bawah. Karena kalau pandangan dibuat ke arah tempat sujud, bisa jadi kepala itu agak dongak dikit gini. Ya, karena kalau tidak, dia akan berusaha untuk ngelirik maksimal, ngelirik ke depan gini. Dan itu akan membuat mata sakit. Makanya pandangan mata cukup lurus ke bawah. Karena dalam masalah pandangan itu yang penting tidak melebihi tempat sujud. Sehingga kalau sholat sebagai bentuk tawadhu di hadapan Allah, pandangan tidak melebihi tempat sujud. Makanya ketika rukuk, kalau pandangan ke tempat sujud itu bisa jadi agak naik. Coba rukuk bang. Rukuk. Punggungnya masih kembung. Punggungnya masih melengkung. Coba dilurusin. Turun lagi. Kepalanya turun. Pandangan ke arah tempat sujud. Pandangan ke arah tempat sujud. Kalau pandangan ke arah tempat sujud biasanya agak naik dikit ya. Makanya pandangannya lurus ke bawah. Insya Allah lebih aman. Masya Allah. Pemirsa gak lihat tadi ya? Yang mempraktekan adalah Bang Mitra ya. Masya Allah. Selanjutnya, ketika melakukan rukuk, fokuskan pikiran Anda untuk melakukan gerakan rukuk sesuai sunnah. Sebagaimana rincian di atas. Dengan meyakini bahwa apa yang aku lakukan ini sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya kita beralih ke hukum membaca doa rukuk. Ulama berbeda pendapat mengenai hukum bacaan rukuk. Bacaan rukuk hukumnya sunnah. Ini adalah pendapat jumhur ulama Hanafiyah, Malikiyah dan Syafi'iyah. Dan ini berlaku untuk semua rukun yang lain ya. Bacaan Subhana Rabbiyal Azim itu sunnah menurut jumhur. Sunnah juga bacaan Subhana Rabbiyal A'la, sunnah menurut jumhur. Bacaan ketika duduk di antara dua sujud, Rabbighfirli warhamni wajburni, itu juga sunnah menurut jumhur. Tapi kalau menurut madhab Hambali dan Ishaq bin Rahuya serta Zahiriyah, mereka mengatakan bacaan ini hukumnya wajib. Bacaan rukuk hukumnya wajib. Jika ditinggalkan dengan sengaja, sholatnya batal. Dan jika ditinggalkan karena lupa, maka nanti sujud sahwi. Ini merupakan pendapat Ishaq bin Rahuya, ulama Zahiriyah, Imam Ahmad menurut riwayat yang sahih dari beliau, dan pendapat yang diriwayatkan dari Ibnu Khuzaimah. Dalil pendapat yang kedua ini adalah kebiasaan Nabi SAW ketika sholat. Beliau selalu membaca bacaan rukuk dalam sujud. Sementara kita diperintahkan untuk melaksanakan sholat sebagaimana yang beliau contohkan. Di samping itu disebutkan dalam hadis dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, beliau bercerita. Lamma nazalat fasabbih bismi rabbikal azim. Yaitu surat Al-Waqiah ayat 47. Qala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada kami, ij'aluha fi ruku'ikum. Jadikan bacaan ini dalam rukuk kalian. Artinya di situ ada perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjadikan bacaan ini sebagai bacaan rukuk. Falamma nazalat sabbihisma rabbikal a'la, ketika turun sabbihisma rabbikal a'la, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ij'aluha fi sujudikum. Jadikan bacaan ini di sujud kalian. Sehingga bacaan subhana rabbiyal azim itu sesuai dengan perintah Allah di surat Al-Waqiah ayat 47. Fasabbih bismi rabbikal azim. Sehingga saat Anda membaca subhana rabbiyal azim, ingat ayat ini. Fasabbih bismi rabbikal azim. Allah perintahkan, sucikanlah nama Rabbmu al-azim yang maha agung. Maka aku respon perintah ini dengan kita membaca subhana rabbiyal azim. Allah juga berfirman, sabbih isma rabbikal a'la. Ada di surat Al-A'la ayat 1. Maka kita respon ayat ini dengan kita mengucapkan subhana rabbiyal a'la. Dan itu kita baca ketika kita sedang sujud. Tayyib. Artinya hadis ini mengisyaratkan bahwa membaca doa subhana rabbiyal azim ketika rukuk adalah bagian dari perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ini menguatkan pendapat yang mengatakan bahwa membaca doa ketika rukuk hukumnya wajib karena diperintahkan. Wallahu alam. Selanjutnya, berapa kali membaca doa rukuk? Jumlah minimal bacaan rukuk yang terhitung sah adalah dibaca sekali. Jumlah minimal dibaca sekali. Terhitung sah. Sementara jumlah sempurna ada dua riwayat dalam hal ini. Yang pertama dibaca 10 kali. Ini berdasarkan hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau radhiyallahu anhu pernah berada di Madinah, dan ketika itu yang menjadi Amir Madinah adalah Umar bin Abdul Aziz. Sewaktu itu Umar belum menjadi khalifah, beliau jadi Amir. Lalu kata Anas, ma ra'aitu ahadan ashbaha bi salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min hadzal gulam. Belum pernah saya melihat ada orang yang lebih mirip dengan sholatnya Rasulullah SAW dibandingkan anak ini. Maksud beliau adalah Umar bin Abdul Aziz. Qala, kata perawi, fahazarna fir ruku'i ashra tasbihatin wafis sujudi ashra tasbihatin. Lalu kami menghitung lama rukuknya beliau, itu cukup untuk membaca 10 kali bacaan subhana rabbiyal azim. Dan ketika sujud, cukup untuk membaca 10 kali bacaan tasbih subhana rabbiyal a'la. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan hadis ini dinilai dhaif oleh Syalbani. Ya. Meskipun ada yang menilai sebagai hadis yang hasan. Sehingga dalam hal ini, jika kita menganut pendapat yang mengatakan hadis ini hasan, maka praktek Umar bin Abdul Aziz bisa kita jadikan sebagai panduan bahwa ketika rukuk dan sujud kita membaca 10 kali. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, 10 kali. Jadi mungkin agak panjang ya. Selanjutnya yang kedua, dibaca 3 kali. Ini berdasarkan hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza raka'a ahadukum falyakul fi ruku'ihi subhana rabbiyal azim thalathan." Fa'idha fa'ala dhalika faqad tamma ruku'uhu. Apabila kalian ruku', maka ucapkanlah subhana rabbiyal azim sebanyak 3 kali. Apabila dia melakukan itu, berarti dia sempurna ruku'nya. Dan ketika sujud juga sama ya, baca subhana rabbiyal a'la 3 kali. Dan jika dia lakukan itu, faqad tamma sujuduhu, maka sujudnya sempurna. Wadhalika adnahu. Berarti itu, wadhalika adnahu, dan itu adalah tingkatan sempurna yang paling pendek. Kalau yang wajib, baca sekali. Kalau 3 kali ini, sempurna yang paling pendek. Dan di sini dinilai dhaif pula oleh para ulama karena sanadnya putus. Akan tetapi ada riwayat pendukung dari Hudzaifah radhiyallahu anhu. Beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ketika rukuk subhana rabbiyal azim sebanyak 3 kali, dan beliau mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca subhana rabbiyal a'la 3 kali. Dan riwayat ini sahih. Kesimpulannya wallahu a'lam. Mengingat ada banyak riwayat dalam masalah ini, maka para ulama memberikan kesimpulan yang berbeda-beda. Ibnu Qudamah mengatakan, wa yaqulu subhana rabbiyal azim thalathan wa huwa adnal kamal wa in qala marratan ajza'ahu. Dia boleh membaca subhana rabbiyal azim 3 kali, dan ini tingkat sempurna yang paling rendah. Dan jika dia membaca sekali, hukumnya diperbolehkan. Selanjutnya, Ibnu Qudamah menukil keterangan mereka, para ulama. Di antaranya, keterangan Hasan Al-Basri. Qala Ahmad, Imam Ahmad menyebutkan dalam risalah beliau, Ja'al hadithu anil Hasan Al-Basri. Imam Ahmad punya risalah tentang salat. Dan itu beliau tulis untuk mengingatkan takmir masjid. Sehingga beliau menulis sebuah risalah tipis gitu ya, disampaikan ke takmir masjid, koreksi-koreksi salat yang beliau jumpai di tempat itu. Maka termasuk hal yang penting ketika ada orang menjumpai beberapa kekeliruan dalam praktek di tempat tertentu, misalnya di masjid, lalu dia menulis ke takmir dan menyampaikan bahwa praktek seperti ini keliru, ya, yang benar seperti ini, dengan menyebutkan bukti-buktinya. Dari Hasan Al-Basri, beliau pernah mengatakan, At-tasbihu tam sab'un, wal-wasat khamsun, wa-adnahu thalathun. Tasbih yang sempurna itu 7 kali, yang pertengahan 5 kali, dan minimal 3 kali. Yang dimaksud minimal di sini adalah minimal sempurna, meskipun boleh hanya sekali. Selanjutnya, keterangan Al-Qadi Abu Ya'la. Wa qala Al-Qadi, kata Al-Qadi Abu Ya'la, Al-Kamilu fit tasbih, in kana munfaridan, ma la yukhrijuhu ila sahwi. Wa fi haqqil imam ma la yashukku 'alal ma'mumin. Al-Qadi mengatakan, untuk jumlah bacaan tasbih subhana rabbiyal a'la atau subhana rabbiyal azim, ketika sholat sendiri boleh sebanyak-banyaknya selama tidak sampai lupa. Tapi kalau terlalu banyak lama sampai lupa, misalnya sujud baca subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la berkali-kali, sampai dia lupa, ini tadi sujud keberapa ya? Sujud pertama atau sujud yang kedua? Maka tidak dianjurkan seperti ini, kebanyakan sampai membuat orangnya lupa. Sedangkan batasan untuk imam adalah selama tidak memberatkan para makmum. Dan itu relatif. Kalau di masjid kampung, di mana banyak orang awam, kemudian orang tua dan seterusnya, mungkin 3 kali itu sudah dianggap cukup lama. Kalau di masjid pesantren, di mana makmumnya itu para santri, mungkin imam bisa baca 10 kali. membiasakan para santri untuk rukuk dan sujud dalam waktu yang lama. Selanjutnya Ibnu Qudamah mengatakan, wa yahtamilu an yakuna al-kamalu 10 tasbihatin li'anna Anasan rawa anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yusalli ka salati Umar ibn Abdul Aziz. Dan bisa juga dimaknai bahwa sempurna itu kalau bacaannya 10 kali. Karena Anas meriwayatkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau salat sebagaimana salat yang dilihat oleh Anas yaitu Umar bin Abdul Aziz. Fahazzu dzalika bi asyri tasbihatin, lalu dihitung ternyata jumlahnya ada 10 bacaan. Subhanarabbiyal azim, subhanarabbiyal azim, subhanarabbiyal azim. Sehingga dari sini bisa dibuat kesimpulan bahwa mengenai jumlah bacaan ketika rukuk dan sujud tidak ada angka baku. Jumlah minimal adalah dibaca sekali, subhanarabbiyal azim. Kalau kurang dari itu, maka menurut mazhab Hambali, dia meninggalkan kewajiban dan dia harus sujud sahwi. Kalau lebih dari itu, ya, maka yang paling sempurna tidak ada batas. Tapi kalau dia jadi imam, batasnya adalah jangan sampai memberatkan makmum. Jumlah maksimal tidak ada batas selama tidak sampai lupa. Dan bagi imam, batasannya adalah selama tidak memberatkan makmum. Sebagaimana keterangan Al-Qadhi Abu Ya'la. Wallahu a'lam. Dan barangkali kalau kita sholat sendiri perlu membiasakan tadi ya, 10 kali. Sehingga kita baca Subhanarabbiyal Azim, Subhanarabbiyal Azim, 10 kali. Bagi orang yang belum terbiasa, rukuk yang lama mungkin dia harus perlu sabar. Sujud juga seperti itu. Nah, ketika jadi imam, ya mungkin diperpendek. Jadi 3 kali, dan itu saya rasa sudah cukup lama. Nah, wallahu ta'ala alam. Selanjutnya, dilarang membaca Al-Quran ketika rukuk. Dalam hadis dari Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi SAW bersabda, ala wa inni nuhitu an aqra' al-Qur'ana raki'an wa sajida. Sesungguhnya aku dilarang untuk membaca Al-Qur'an ketika rukuk dan sujud. Amma ruku'u fa'adzimu fihi Rabba. Wa amma sujudu fajtahidu fid du'a faqaminun ayyustajabu lahu ayyustajabu lakum. Aku dilarang untuk membaca Al-Qur'an ketika rukuk dan sujud. Nah, ketika rukuk, fa'adzimu fihi Rabba, agungkanlah Rabbmu, yaitu dengan baca Subhanarabbiyal Azim. Subhanarabbiyal Azim. Amma sujud, adapun ketika sujud, fajtahidu fid du'a, bersungguh-sungguhlah dalam berdoa, faqaminun ayyustajabu lakum, maka berpeluang kalian akan diijabai. Karena ketika sujud adalah kondisi terdekat seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka berpeluang besar doanya diijabai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. An-Nawawi mengatakan dalam hadis ini, hadisnya riwayat Muslim dan ada syarah Sahih Muslim yang ditulis oleh An-Nawawi, fihin nahyu an qira'atil Qur'an. Dalam hadis ini terdapat larangan membaca Al-Qur'an ketika rukuk dan sujud. Wa innama wadhifatur ruku'i at-tasbih. Tugas ketika rukuk adalah membaca tasbih, subhanarabbiyal azim. Wa wadhifatus sujudi at-tasbih wad-du'a. Dan tugas ketika sujud adalah tasbih dan doa. Falau qara'a fi ruku'in aw sujudin ghairal fatihati kuriha. Kalau dia membaca selain Al-Fatihah ketika rukuk dan sujud, statusnya makruh. Walam tabtul salatuhu, dan tidak sampai membatalkan salatnya. Sehingga derajatnya hanya sampai larangan di mana itu statusnya makruh, tidak sampai status sholatnya batal. Masya Allah. Tayyib. Dan kalau kita jadi makmum misalnya Pak, menjumpai bacaan imam itu terlalu lama, sehingga kita sudah siaga, kok enggak selesai-selesai imam, enggak bangkit-bangkit. Apa yang bisa kita lakukan? Yang bisa Anda lakukan adalah baca terus. Tidak ada istilah nganggur dalam sholat. Jadikan ini sebagai kaidah. Tidak ada yang nganggur dalam sholat. Sehingga kalau imam belum bangkit, sementara Anda sudah baca 3 kali, Anda baca lagi, sampai kemudian imam bangkit. Sehingga Anda rukuk, sudah baca 3, kok imam belum bangkit. Anda baca terus, subhanarabbiyal azim, subhanarabbiyal azim. Bacaan yang lain juga perlu diulang, Pak. Sama. Misalnya Anda baca subuhun kudusun rabbul malaikati warru. Baca lagi, subuhun kudusun rabbul malaikati warru. Kemudian hikmah kenapa kita dilarang untuk membaca Al-Quran ketika rukuk dan sujud. Hikmahnya adalah agar tidak mengganggu. Agar tidak mengganggu aktivitas yang disyariatkan dalam rukuk. Dalam rukuk kita memperbanyak tasbih. Subhana rabbiyal azim. Nah biar gak ganggu ini, maka orang yang rukuk dilarang untuk membaca Al-Quran. Wallahu ta'ala alam. Walhamdulillahirrahmanirrahim. Dan kita masih punya beberapa pembahasan terkait masalah fikih doa rukuk. Insya Allah akan kita baca di kesempatan berikutnya. Demikian, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Donasi pembangunan Madinah Islamic Primary School Unit Kerajaan, Yayasan Amal Abadi Indonesia yang dibina oleh Ustaz Aminur Bait, STBA Hafizullah, saat ini tengah membangun gedung sekolah dasar Tahfizul Quran Madinah Islamic Primary School atau STTQ MIPS Unit Kerajaan. Gedung ini dibangun di atas tanah seluas 646 meter persegi. Perkiraan biaya untuk pembangunan tahap pertama mencapai 2,6 miliar rupiah. Salurkan donasi Anda untuk pembangunan STTQ MIPS melalui rekening atas nama Yayasan Amal Abadi Indonesia, Bank Mandiri Syariah di nomor rekening 74410499999. Konfirmasi dan info donasi hubungi 082-123457441. Jazakumullahu khairan. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. والحمد لله رب العالمين. Selanjutnya bagi Anda yang mau bergabung, kami persilahkan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ana mau takbir sendiri. Ana kadang sholat bersama manfaat yang imam biasa yang paling tua itu kadang pada saat sujud atau pada saat takbir intokolnya itu pada saat dia sudah pada saat terakhir gerakan, sama pada saat sujud dia sudah sujud baru takbir intikal. Itu kan takbir intikalnya batal, Ustaz, ya. Nah, gimana sholat kami, apakah sholat kami hukumnya gimana, apakah batal atau gimana, Ustaz? Ada, atau kalau boleh kami takbir intikalnya sendiri, enggak mengikuti imam. Ya. Nah, pertanyaan kedua, Ustaz. Jika ana sholat satu, terus pada saat sementara sholat itu tiba-tiba ada perasaan mau buang angin atau mau buang air besar. Itu bagaimana, Ustaz? Apakah Anda bisa menahannya sampai sholatnya selesai atau Anda membatalkan sholat Anda? Mohon penjelasannya, Ustaz. Syukron jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk yang pertama tentang takbir intiqal. Dalam beberapa kasus, imam membaca takbir intikal setelah sempurna gerakan. Sehingga ketika sujud, dia baca takbir intikal ketika sudah sempurna sujud. Kemudian ketika rukuk juga seperti itu. Dan pada keterangan kemarin, kita telah menyampaikan bahwa orang yang melakukan seperti ini, maka dia melakukan takbir intiqal tidak pada tempatnya. Dan sebagian ulama mengatakan melakukan takbir intiqal tidak pada tempatnya, status, mohon digarisbawahi ya, status takbir intiqalnya batal. Jadi takbir intiqal tidak pada tempatnya. Maka di sini status takbirnya, status takbir intiqal batal. Nah, kalau status takbir intiqal batal, berarti dia dianggap tidak melakukan takbir intiqal, kan begitu ya? Nah, apakah sholatnya sampai batal? Ulama khilaf. Sebagian mengatakan sholatnya ikut batal, dan jumhur mengatakan sholatnya tidak batal. Sehingga yang kedua adalah bagaimana dengan status sholatnya? Status sholat, ada dua pendapat, ada yang mengatakan batal, ada yang mengatakan tetap sah, tidak batal. Dan pendapat yang kedua ini adalah pendapat jumhur, dan insya Allah ini pendapat yang lebih kuat. Baik, sehingga karena sholatnya tidak batal, maka makmum pun tetap bisa bertahan untuk sholat di belakang imam yang seperti ini. Lalu apakah boleh makmum takbir intiqal sendiri? Ya memang masing-masing makmum takbir intiqal sendiri. Dalam arti ketika imam takbir intiqal Allahu Akbar, makmum juga mengucapkan Allahu Akbar. Imam membaca Allahu Akbar ketika sujud, makmum juga sama Allahu Akbar ketika turun sujud. Duduk di antara dua sujud, imam Allahu Akbar, makmum Allahu Akbar. Hanya saja gerakan makmum tidak boleh mendahului imam atau membarengi imam. Sehingga kalau imam membaca takbir intiqal setelah sempurna gerakan, Anda baru bergerak dan membaca takbir intiqal setelah mendengar kalimat bar, insya Allah tidak sampai mendahului imam. Karena itu makmum tetap harus tertib mengikuti imam sekalipun imam melakukan kesalahan berupa takbir intiqal yang tidak pada tempatnya. Berikutnya tentang masalah menahan ngentut, menahan ingin buang angin atau buang air. Apakah itu diperbolehkan? Dulu pernah kita sampaikan ya, keterangan As-Suyuti dalam buku ini saya sebutkan di bab tentang hukum khusyuk. Di halaman. Nah. Tentang hukum khusyuk dalam sholat. Nah, ada catatan di halaman 13. Hukum menahan kentut. As-Sunani bukan As-Suyuti ya. Jadi As-Sunani mengatakan bahwa kentut itu ada dua. Ada kentut besar, ada kentut kecil gitu ya. Keinginan untuk buang air itu ada dua. Ada keinginan yang mendesak, kebelet. Ada yang tidak mendesak. Nah, kalau tidak mendesak, dalam arti tidak terlalu kuat, ya. Di halaman 13, terkait menahan kentut, As-Sunani membedakan antara kentut yang kuat dan kentut yang ringan. Kalau tekanannya kuat, sehingga ketika ditahan itu, Masya Allah, sampai kakinya ikut tegang, ya. Sampai kakinya tegang, tangannya tegang, muka merah, mata melotot misalnya. Maka seperti ini membatalkan sholat. Tapi kalau gak sampai seperti itu, ditahan sebentar, terus hilang. Nah, silakan ditahan sampai selesai sholat. Sehingga batasannya adalah, apakah ketika ditahan bisa hilang ataukah tidak. Kalau enggak, Anda batalkan dan segera diselesaikan hajat itu. Tapi kalau bisa, maka silakan Anda bertahan. Wallahu a'lam. Silakan. Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada tiga pertanyaan, Ustaz. Masya Allah. Tafadhol. Tadi ada disampaikan bahwasanya posisi rukuk tangan menggenggam lutut, dan untuk meluruskan punggung bagi tangannya yang panjang adalah siku yang direnggangkan. Nah. Tapi saya melihat ada yang beberapa orang untuk meluruskan punggung itu posisi telapak tangan di bawah lutut, bahkan cenderung ada di betis, Ustaz. Apakah itu dibenarkan? Baik. Terus untuk yang kedua, bacaan rukuk itu subhana rabbiyal azim atau boleh subhana rabbiyal azimi wa bihamdi? Nah. Untuk yang ketiga, ketika kita menjadi makmum pada imam yang sedang sholat jamak qotor akhir, imam tiga rakaat maghrib dan makmum sholat isya, apakah rakaat ketiga makmum ikut tasahud akhir imam dulu baru berdiri, atau ketika imam melakukan tasahud akhir makmum langsung berdiri untuk rakaat keempat, Ustaz? Itu saja, Ustaz. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk posisi rukuk kita coba bisa lihat gambar ini ya. Punggung lurus, kepala juga lurus, sehingga kalau ditaruh gelas begitu di atas punggung yang lurus seperti ini, nggak jatuh, gelas itu nggak guling. Dan tangan mencengkram, ya. Bentuk mencengkramnya seperti ini, direnggangkan ya, di atas, ya, ditaruh di tempat lutut. Nah, ada sebagian orang yang seperti tadi menaruh tangan di betis biar lurus. Nah, ini kekeliruan. Makanya sebaiknya taruh aja di lutut, terus direnggangkan ke samping agar sesuai sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau direnggangkan ke samping nanti kan jadi lurus, sehingga jangan ditaruh di betis tapi direnggangkan ke samping, tetap ditaruh di lutut kemudian direnggangkan ke samping. Kalau dia menaruh di betis, maka dia tidak sesuai sunnah, dan dia ketinggalan dua sunnah. Pertama, meletakkan tangan di lutut. Yang kedua, merenggangkan tangan ke samping. Tapi kalau dia letakkan di lutut, maka dia dapat dua sunnah. Pertama, dia taruh telapak tangannya di lutut, sunnah satu. Yang kedua, dia bisa renggangkan. Namun bagi sebagian orang yang tidak terlalu panjang tangannya, begitu dia ruku, naruh di lutut, itu sudah lurus. Sehingga dengan ini cukup bagi dia, sehingga tidak perlu direnggangkan. Wallahu a'lam. Kemudian untuk yang kedua, terkait masalah tadi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, apakah perlu ada tambahan wa bihamdi? Memang ulama khilaf tentang keabsahan tambahan ini. Ada yang menilai dhaif dan ada yang menilai sahih. Insyaallah nanti akan kita sebutkan di bab tentang rincian doa-doa ruku dan rincian doa sujud. Apakah tambahan wa bihamdi itu tambahan yang sahih ataukah tambahan yang dhaif? Ada khilaf dalam masalah ini. Namun kalaupun misalnya ada orang yang memberikan tambahan wa bihamdi, ya tidak kita larang, berarti beliau mengikuti pendapat ulama yang menilai tambahan itu tidak dhaif, tapi tambahan itu bisa diterima. Sebaliknya bagi mereka yang hanya membatasi subhana rabbiyal azim, berarti hanya membatasi di posisi yang sepakat sahih, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, karena sepakat ulama sahih untuk riwayat ini. Wallahu a'lam. Kemudian untuk yang terakhir ya, tentang apa tadi? Ya, jamak maghrib ini sudah berkali-kali kita bahas ya. Ada keterangan Imam Ibnu Utsaimin. Pertama, Anda bisa sholat maghrib dulu sendirian jika belum komat ya, sholat maghrib dulu sendirian lalu sholat isya. Ya. sehingga sholat maghrib selesai, kemudian nunggu sebentar qomat, terus sholat isya. Ini jika tidak benturan. Tapi kalau benturan, Anda sudah masuk masjid dalam posisi sudah qomat. Gak mungkin Anda sholat maghrib sendiri, langsung gabung. Nah untuk gabung ini, yang bisa dilakukan satu, Anda niat sholat maghrib, imam sholat isya. Ketika dapat 3 rakaat, duduk. Kemudian tasyahud, imamnya ke rakaat yang keempat. Anda selesaikan tasyahud, lalu salam. Setelah salam, bangkit lagi untuk mengikuti imam. Dengan niat sholat isya. Sedapatnya. Sehingga setelah selesai salam, Anda langsung sholat isya. Mengikuti imam sedapatnya. Ini cara yang pertama. Yang kedua, Anda duduk di rakaat yang ketiga, kemudian baca tasyahud sampai imam salam. Sehingga baca tasyahud ditunggu. Sudah selesai tasyahud, imam bangkit ke rakaat yang keempat sampai imam salam, kemudian salam bareng imam. Sehingga pilihan yang kedua nanti, Anda akan duduk tasyahud cukup lama. Karena nunggu tasyahudnya imam selesai, kemudian salam bersama imam. Yang ketiga, Anda sholat bareng imam dengan niat isya. Sampai selesai 4 rakaat, kemudian setelah itu Anda sholat lagi 3 rakaat dengan niat maghrib, sehingga tidak urut. Namun pilihan yang ketiga ini kurang direkomendasikan. Yang terbaik adalah pertama atau kedua. Wallahu a'lam. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah menjaga Ustaz, nanti saya dalam kebaikan Ustaz. Amin. Walaka bimithlin. Ustaz, ada yang mau tanyakan mengenai pada saat rukuk. Kan ada beberapa doa yang atau pikir yang dibaca pada saat rukuk. Seperti subhanallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma subhanaka. Kemudian subuh, yusuin rambut, malaikat itu, dan yang lain-lain. Nah, ketika pada pertanyaannya, ketika pada rokat sama anu membaca, anu rubela yandi, kemudian pada rokat kedua, membaca zikir yang lain, apakah itu dibolehkan atau tidak bisa. Baik. Itu yang pertama. Yang kedua, satu kali mungkin membaca waktu ingat sholat itu kapan waktu kamu itu ada. Nah ketika mau masuk, ketika masuk masjid melihat jam menuju waktunya tinggal 30 detik lagi, kemudian anak tidak jadi sholat jatuh masjid, apakah dengan demikian anak meninggal karena tidak mengikuti iqamah atau imam yang datang, Ustaz? Nah, demikian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Yang pertama, ada banyak sekali doa rukuk dan doa sujud, dan itu bervariasi. Bolehkah kita hafal beberapa itu kemudian kita praktekkan dalam beberapa titik rukuk dan titik sujud ya. Misalnya rukuk di rakaat pertama subhana rabbiyal azim. Rukuk di rakaat yang kedua subuhun quddusun rabbul malaikati warru. Rukuk di rakaat yang ketiga subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Jawabannya boleh karena rukuk pertama dengan rukuk yang kedua itu terpisah. Hanya saja yang diperselisihkan oleh ulama, dan di buku sempat kita singgung ya, tentang masalah sunnah tanawu, tentang masalah sunnah tanawu. Untuk sunnah tanawu, ulama berbeda pendapat bolehkah digabungkan. Ada di halaman 43. Di halaman 43, aneka doa rukuk dan sujud, apakah bisa digabungkan? Nah, ini ada khilaf di antara ulama. Dan yang saya sebutkan khilaf di sini adalah antara An-Nawawi dengan Siddiq Hasan Khan rahimahumullah. Dan kesimpulannya, tidak masalah digabungkan. Jadi dalam satu ruku dia baca beberapa doa. Subhana rabbiyal azim, subuhun kudusun rabbul malaikati warru. Ya. Karena itu ketika dia membaca subhana rabbiyal azim, lalu dia membaca subuhun kudusun rabbul malaikati warru, lalu dia membaca doa-doa yang lain dalam satu ruku, tidak masalah. Nah, apalagi kalau beda ruku. Rukuk rakaat pertama doa ini, rukuk rakaat kedua doa ini, itu lebih boleh lagi. Yang diperselisihkan itu, bolehkah satu rukuk membaca banyak versi doa? Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan lebih sesuai sunnah ngambil salah satu tapi diulang-ulang. Nah, kemudian selanjutnya tentang masalah ketika kita masuk masjid dan kita melihat jam kayaknya tidak memungkinkan untuk sholat sunnah. Karena waktu iqomah tinggal 30 detik misalnya. Padahal sholat 2 rakaat itu minimal berapa? Minimal berapa? Kalau yang cepat 2 menit. Yang ideal 3. Ya. Makanya untuk menilai sholat saya ini sudah ideal atau belum proses lamanya itu. Kalau Anda bisa sholat sunnah 2 rakaat 3 menit, insya Allah itu ideal. Kalau kurang dari itu, berarti cepat. Nah, selanjutnya tolong agak dibuat lama dikit. Ya. Agak dibuat lama dikit. Kadang saya melihat ada orang yang berhasil sholat sunnah 2 rakaat, padahal sampingnya baru dapat 1 rakaat. Berarti setengahnya itu. Kecepatan orang ini, setengah dari kecepatan orang itu. Baik, nah jika tidak memungkinkan, ini tinggal 30 detik. 30 detik baru baca Fatihah, mungkin sudah komat. Kadang muadzin itu kan sudah siaga. Begitu belum selesai, masih 3 detik, dia sudah berdiri di depan mikrofon. Begitu tit pertama, langsung komat. Maka daripada sholat Anda terputus, karena sebentar lagi mau komat, sebaiknya dimanfaatkan untuk yang lebih bisa sempurna. Apa itu Pak? Berdoa. Sehingga Bapak tidak setahiyatul masjid tapi berdoa. Bisa mengangkat tangan, boleh tidak mengangkat tangan. Berdoa antara adzan dan iqamah. Sehingga dapat seberapapun waktunya kita bisa manfaatkan untuk berdoa. Wallahu a'lam. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, tadi sempat menyinggung soal sujud sahwi dengan keanekaragaman berbagai pendapat para ulama. Bagaimana cara mengajarkan sujud sahwi yang sederhana untuk anak-anak? Mohon faedahnya Ustaz. Barakallahu fikum. Tadi kita enggak menyinggung ya kayaknya. Tapi enggak masalah ya. Tentang sujud sahwi dengan keanekaragaman bentuk, mungkin ini kemarin ya. Kemarin sempat kita singgung itu. Bagaimana cara mengajarkan kepada anak-anak? Teori ini mungkin agak rumit ya. Cuman begini ya. Jadi detail sujud sahwi, ada yang sebelum salam, ada yang setelah salam, itu sifatnya hanya afdoliyah. Ini sebagaimana keterangan Al-Khattabi, bahwa posisi sujud sahwi, posisi sujud sahwi, ada yang sebelum salam, ada yang sesudah ya, sudah salam. Ini sifatnya hanya masalah mana yang lebih afdol. Dan sebelum ada sebabnya sendiri, setelah juga ada sebabnya sendiri. Ini cuma perselisihan mana yang lebih afdol. Kalaupun keliru, tidak menyebabkan sujud sahwinya jadi batal. Karena itu, sebagai saran, ya ajarkan saja, kalau kamu lupa, lakukan sujud sahwi. Nah, kemudian anak dikasih tahu, dalam sholat itu ada rukun, ada wajib, ada sunnah. Nah itu tolong dihafalin itu. Rukun apa saja ya? Yang wajib apa saja, bi? Ya, yang sunnah apa saja, bah? Ya. Misalnya. Kemudian ayahnya ngasih jari, yang rukun ini, yang wajib ini, yang sunnah ini. Kamu hafalin. Nah, kalau dia hafal seperti itu, sehingga dia tahu kalau kamu meninggalkan yang ini, kamu harus mengulangi sholat. Karena ini rukun. Kalau kamu meninggalkan yang ini, sholatmu tidak perlu diulang, tapi cukup sujud sahwi. Caranya gimana? Pokoknya nanti kalau sudah salam, sujud sahwi dua kali. Nah, kita arahkan semuanya sudah salam, biar dia gak bingung. Sujud, duduk, sujud. Duduk, salam. Atau kalau kita melihat anak sedang keliru, misalnya kurang rokaatnya, atau kelebihan, terus kita minta sujud. Ya sujud apa? Pokoknya sujud. Sujud sahwi, sujud. Duduk, sujud. Duduk, salam. Kita ajari dengan praktek ya. Wallahu a'lam. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa yang dilakukan makmum jika pada rangkaian sholat tarawih batal dan tertinggal sholat? Apakah melanjutkan hingga witir atau menunda witir karena sholat tarawih yang masih belum lengkap? Syukran. Nah, jumlah rokaat sholat tarawih itu bebas. Ya. Sehingga kalau Anda masbuk tarawih, cuman dapat, misalnya dapat 5. Ya. Anda bergabung di 2 rokaat sebelum witir. Sehingga dapat 2 rokaat bersama imam. Setelah selesai, imam witir. Ya sudah, berarti Anda cukup mendapat 5. Ikuti saja witir imam. Imam 3 rokaat, Anda ikuti 3 rokaat. Lo baru dapat 5 ini, saya pengennya 11. Ya kalau pengennya 11, nanti tambahin lagi di rumah. Kurang 6 berarti. Karena dalam qiyamul lail itu bebas jumlah rokaatnya. Yang penting kan ganjil. Sehingga bagi orang yang ketinggalan tarawih, misalnya baru dapat 5 atau dapat 7, maka ikuti saja, mengalir bersama imam, imam salam ya dia salam, imam witir dia witir. Sehingga tidak perlu imam witir terus dia nambahi lagi 1 rakaat terus nanti witir sendiri, tidak perlu. Tapi ikuti saja sampai imam selesai, jamaah bubar dia ikut bubar. Sampai di rumah nanti silakan ditambahi kalau mau nambahi. Wallahu a'lam. Baik, silakan. Halo, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Bapak. Saya ada 2 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama mengenai doa setelah istighfar. Itu kan ada sami Allahumma hamdika rabbana wa lakal hamdu. Terus ada bacaan hamdan katsiran mubarakan thayyiban wa mubarakan fi. Apakah itu sahih, Ustaz? Terus yang kedua, apabila kita jamak ketinggalan seperti yang Ustaz bilang, ketinggalan jamak salat apa? Kita ketinggalan salat Maghrib dan jamak di jamaah yang sudah isya, terus kita sampai rakaat ketiga kita duduk tasyahud dan salam, terus sebisa mungkin mengejar sedapatnya mengejar untuk sholat isya dengan imam. Apakah itu bisa kita dengan sholat apabila jamaah kotor itu kita tetap aja 2 rakaat atau gimana Ustaz? Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk yang pertama tentang doa i'tidal. Sebenarnya ini sudah lompat ini ya. Kita baru sampai ruku. Anda tanya itidal. Tentang doa itidal, ada banyak ragam itu. Bacaan apa? Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Ini ada di halaman 167 ya. Ada banyak ragam, Mbak ya, doa itidal. Di halaman 167 170 saya sebutkan bacaan. Doa ketiga dari doa itidal. Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Sumber doa disebutkan dalam hadis riwayat Malik dalam Al-Muwatta dan Bukhari. Hadis Bukhari nomor 799 ada di halaman 174 ya. Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. sehingga yang tadi Bapak sebutkan statusnya hadis yang sahih. Walhamdulillah. Nah. Kemudian untuk jamak maghrib, lalu Anda dalam posisi sedang safar. Atau gini aja. Dalam posisi sedang safar, kita masuk masjid untuk sholat duhur. Ternyata kita masbuk dan imam dapat berapa? Dan imam tinggal satu rakaat, sehingga kita cuma dapat satu rakaat. Apakah kita nambahi satu ataukah harus empat? Jawabannya adalah kita harus empat. Dan ada keterangan Ibnu Abbas tentang masalah ini. Beliau pernah ikut imam pada saat safar dan beliau cuma dapat satu rakaat. Lalu beliau nambahi empat rakaat. Kemudian ditanya dan jawab Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, "Hadi sunnah." Ini yang sesuai sunnah. Karena makmum harus mengikuti imam. Sehingga ketika imamnya empat, ya makmum harus ikut empat rakaat. Wallahu ta'ala alam, demikian yang bisa kita bahas di kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.